Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah وَاتَّبَعَ أَثَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang berbarokah insyaallah taala, untuk melanjutkan perjalanan kita dalam menimba ilmu. Karena menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita telah keluar dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan, mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang merupakan tujuan inti disyariatkannya puasa bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita digembleng, dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh dengan ibadah puasa, dengan ibadah salat, dengan ibadah zikir, doa, sedekah dan sebagainya. Tujuannya agar kita menjadi umat yang bertakwa, hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan ini harus kita sadari. Jangan sampai kita cuma puasa perut kita, menahan dari makan dan minum, tapi kita tidak puasa lisan kita, mata kita, telinga kita dari maksiat dan dosa. Laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, innama siyamu minal lahwi warrafas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah puasa cuma sekedar makan, menahan dari makan dan minum, tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan dari ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita memahami hal ini, maka setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan berubah menjadi lebih baik. Ibadah kita, akhlak kita, akidah kita. Sehingga Ramadan ini betul-betul membekas, memberikan kenangan, ibroh, pelajaran, tarbiyah bagi kita. Jangan sampai Ramadan hanya sekedar sebagai rutinitas, simbolis yang datang dan berlalu begitu saja, tanpa membuat perubahan pada diri kita, pada akhlak kita, pada ibadah kita, pada akidah kita. Yang kedua, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perbanyak. Ya. Kenapa? Karena kita enggak ada jaminan bahwa amal ibadah kita selama bulan Ramadan, baik itu puasa, baik itu salat tarawih, baik itu sedekah, baik itu umrah, tidak ada jaminan bahwa amal ibadah kita diterima. Ya, maka kita tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa GR, amal ibadah kita pasti diterima. Jangan pernah memastikan. Ya, kita berdoa, kita berharap, ya, tapi jangan kemudian merasa aman. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usai mereka menjalankan sholat Idul Fitri setelah puasa Ramadan sebulan penuh, ya, apa? Mereka saling mengucapkan kepada sahabat yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah Anda. Ya, itu para sahabat yang sangat bersemangat, tapi mereka enggak menjamin. Tapi mereka berdoa. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, ya, mereka pun berdoa. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail, ya, mengangkat pondasi Ka'bah Baitullah, mereka mengatakan, ya Allah, terimalah amal. Mereka enggak menjamin. Maka seorang mukmin, ya, mereka semangat di dalam beribadah, tapi mereka juga khawatir kalau-kalau amal ibadah mereka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka malas-malesan dalam beribadah, mereka menggampangkan maksiat dan dosa, tapi mereka merasa aman. Ya, mereka merasa bahwa amal ibadah mereka pasti diterima. Mereka merasa bahkan bermimpi bahwa mereka adalah calon-calon penduduk surga. Ini orang-orang yang murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, "Al-mu'minu jama'a ya imanan wa syafaqah. Wal munafiqu jama'a ya isaatan wa amna." Orang mukmin itu mereka menggabungkan antara ketaatan dan takut, yakni takut kalau tidak diterima amalnya. Berbeda dengan orang munafik, mereka udah bejat amalnya, rusak amalnya, tapi selalu merasa aman. Maka kita selalu harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ujub dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan yang terakhir amal yang diterima. Karena diterimanya amal ini adalah nikmat yang luar biasa. Sampai dahulu ada salah seorang ulama ussalaf, ya, sahabat Ibnu Umar dan lain-lain, mengatakan, andaikan saya tahu amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi saya, lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Ya. Dan yang ketiga, yang paling penting, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ini kita tetap diberi keistiqomahan, ya, untuk terus beribadah. Ya, karena banyak orang, ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal ibadah, mengenal masjid hanya di bulan Ramadan saja. Ya, maka kita berdoa supaya kita diberi keistiqomahan. Ya, jangan sampai finish ibadah kita cuma sampai di bulan Ramadan. Karena finish terakhir ibadah seorang hamba itu bukan berakhirnya bulan Ramadan. Finish terakhir kita beribadah kepada Allah tatkala ajal menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Yakin di situ dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir maksudnya adalah kematian. Ya, jadi finish terakhir kita beribadah kepada Allah adalah tatkala kita sudah meninggal dunia. Ya, maka kita mohon agar Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya, di antara tanda disebutkan oleh para ulama, tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba, tanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadan, manakala kalau kita meningkat, ya, semakin baik, ya, ibadah kita, akhlak kita, ada perkembangan, ya, bukan malah kendor, bukan malah merosot, ya, apalagi sampai semakin, ya, jelek, tidak, tetapi dia semakin bersemangat, semakin baik. Al-hasanatu tad'u ilal hasanati ba'da, karena kebaikan itu mengajak kepada kebaikan setelahnya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita setelah selesai bulan Ramadan, ya, di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk puasa Syawal, 6 hari Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian setelah itu dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari. Jadi masih banyak kesempatan bagi kita, enggak harus berurutan, yang penting pokoknya di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Ya, yang penting masih tetap di bulan Syawal. Ya. Walaupun semakin cepat semakin apa? Bagus. Karena kalau semakin nanti diundur-undur akhirnya malah apa? Enggak jadi biasanya. Ya, nanti aja, nanti ya, akhirnya malah gak sido. Ya. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi 6 hari puasa Syawal, dia akan mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10. Jadi puasa 1 bulan ya dikalikan 10 berarti 10 bulan. Ya, 6 hari dikali 10 berarti 60. Ya, 60 sama dengan 2 bulan. Ya, 10 ditambah 2 12. 12 sama dengan 1 tahun. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk puasa sunnah, tetap puasa sunnah. Ya, untuk menyempurnakan dan agar kita tetap istiqomah di dalam apa? Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi bukan berarti puasa sunnah ya sudah tertutup. Tidak, masih banyak puasa-puasa sunnah. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Dawud, ada puasa 3 hari dalam sebulan, ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, walaupun sholat terawih di bulan Ramadan enggak ada, tapi masih ada sholat malam. Ya. Jadi walaupun Ramadan sudah tidak ada, bukan berarti kemudian kita enggak beribadah lagi. Masjid masih tetap terbuka, ya. Al-Qur'an masih tetap ada. Jangan sampai kita hanya beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai sebelum Ramadan, yaitu Muhtasar Zadil Ma'ad, ya, bekal akhirat, ya, Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang telah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan ini adalah buku yang sangat bagus, ya, yang menghimpun pembahasan-pembahasan fikih, pembahasan sirah, ya, pembahasan akidah, ya, pembahasan akhlak, pembahasan dakwah. Jadi buku ini komplit, ya, banyak faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, ya. Aslinya 5 jilid aslinya, tapi diringkes oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jadi cuma 1 jilid saja, ya. Ini poin-poin pentingnya, poin-poin pentingnya. Baik, kita mulai. Kemarin kita bahas yang puasa, ya, karena apa namanya, momentum. Ya, kita kembali membahas faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil wudu. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang wudu. Jadi beliau memulai bukunya ini dengan masalah apa? Ibadah. Ya. Dan ini masalah yang sangat penting karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan inti hidup kita di dunia ini. Dan ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Untuk apa sih saya hidup, ya, di dunia ini? Banyak orang tidak punya visi misi dalam hidup ini, ya, sehingga hidupnya tidak terarah. Banyak orang seperti orang-orang kafir terutama, hidupnya seperti binatang, hanya huru-hara, foya-foya, makan, minum, bersenang-senang, ya, seperti halnya binatang, hewan, ya. Tapi kalau seorang itu punya tujuan, ngerti tentang visi misi, ya, apa yang harus dia lakukan di dunia ini, maka hidupnya akan terarah, ya. Dan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar, ya, ketika kita berbicara tentang masalah ibadah, bukan hanya sekedar masalah sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Ini yang harus kita pahami juga, ya. Orang mengira ibadah itu sempit hanya pada lingkup puasa, sholat, zakat, haji saja. Tidak. Yang benar, definisi ibadah itu luas. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan, setiap perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan yang batin, yang amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, amalan-amalan anggota badan, itu termasuk bagian dari ibadah. Yang penting ucapan dan perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya ibadah. Ya, seorang kerja mencari nafkah, itu ibadah. Ya. Itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Ya. Tatkala seorang berakhlak mulia, berinteraksi dengan orang lain, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada kerabatnya, itu ibadah. Ya. Subhanallah, kalau kita memahami konsep ibadah ini secara luas, maka kita tidak akan meremehkan. Ya. Kita tidak akan meremehkan. Dan ibadah sebagaimana sering kita sampaikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas, niat yang lurus murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka amal ibadah seorang hamba sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari buku ini yang membahas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, ya. Ini supaya apa? Supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau beribadah, ya, enggak pakai ilmu, hanya modal semangat saja, akhirnya apa? Lebih banyak salahnya daripada benernya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak merusak, lebih banyak salahnya daripada benernya. Ya, maka kita perlu belajar bagaimana petunjuk Nabi dalam wudu, bagaimana petunjuk Nabi dalam sholat, bagaimana petunjuk Nabi dalam berpuasa, dalam berhaji, dalam berjual beli, ya, dalam bergaul dengan orang. Ya, ini perlu kita pelajari supaya ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau likulli salatin fi ghalibi ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat untuk beliau wudu untuk setiap kali salat. Ini yang paling sering beliau lakukan. Setiap salat beliau wudu. Ya, mau salat subuh wudu dulu, mau salat zuhur wudu dulu, mau salat asar wudu dulu, mau salat maghrib wudu dulu. Jadi setiap salat satu wudu. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengawali pembahasan tentang wudu karena wudu adalah syarat sahnya salat. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbaluhu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu. Kalau dia hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, sampai dia wudu terlebih dahulu. Makanya para ulama sepakat wudu itu adalah syarat sahnya salat. Tidak diterima salat seorang hamba sampai dia dalam keadaan suci, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang mencintai kebersihan, mencintai kesucian. Ya, baik kebersihan lahir, ya, maupun kebersihan batin, kebersihan dalam maupun kebersihan luar, dua-duanya. Karena kebersihan itu ada dua macam. Kebersihan, ya, dalam batin kita, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, syirik, bid'ah, ya, dengki, musuhan sama orang, ya, kita hilangkan. Dan yang kedua adalah kebersihan zahir, kebersihan yang nampak, kebersihan pakaian kita, ya, wasiyabaka fatahir, pakaianmu maka bersihkanlah. Kebersihan badan kita, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk apa? Mandi. Bahkan ada yang mandi sampai hukumnya wajib, mandi wajib, ya, mandi jinabat dan sebagainya, mandi suci dari haid, nifas, hukumnya sampai diwajibkan. Ya, baik. Demikian juga kebersihan rumah kita, lingkungan kita, itu ditekankan di dalam syariat Islam. Makanya kalau ada anggapan bahwasanya Islam itu adalah agama yang kumuh, kotor, ya, itu adalah anggapan yang keliru. Ya, mungkin sebagian orangnya, individu orangnya, iya, ya, tapi ajarannya, prinsipnya, ya, tidak. Kita harus membedakan antara individu orang sama ajaran. Ya, ada orang Islam misalkan maling sandal, bukan berarti itu ajaran agama Islam. Islam melarang kita pencurian. Ya, ada mungkin sebagian orang Islam melakukan pengeboman misalkan, bukan berarti kemudian itu ajaran agama Islam. Jadi jangan dinisbatkan itu kepada agama Islam. Kita harus melihat secara objektif, ya, sehingga enggak asal nuduh saja. Taib, intinya ma'asyiral muslimin, bahwa yang paling sering dilakukan oleh Nabi ya, setiap kali sholat maka beliau wudu terlebih dahulu. Ini yang paling sering. Tetapi warubbama sholas sholawati biwudu'in wahid. Kadang-kadang beliau sholat lima waktu dengan satu wudu. Asalkan tidak apa? Tidak batal. Ya, tidak hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak mengapa. Kita misalkan tadi sudah wudu untuk maghrib, kemudian enggak batal. Lanjut sholat isya enggak pakai wudu lagi, boleh. Ya, boleh. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, ya, beliau sholat 5 waktu dengan satu wudu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amdan sanatuhu ya Umar." Umar, saya memang sengaja melakukannya untuk menjelaskan kepada umat saya bahwa itu adalah apa? Boleh. Jadi boleh. Kalau seorang misalkan sholat duhur sampai asar dengan satu wudu, dengan wudu duhurnya, boleh, asalkan belum batal. Bahkan misalkan mulai dari subuh sampai isya, asalkan nggak batal, ya, maka boleh. Ya, boleh. Sampai kuat ngempet, nah. Baik, asalkan ya, tidak batal, maka apa? Secara hukum adalah apa? Boleh. Nah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana yatawaddau bil muddi taratan wa bi sulusaihi taratan wa bi azyada minhu taratan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan ya, air seukuran satu mud. Satu mud itu artinya seukuran dua telapak tangan orang dewasa. Ya. Yang sedang, ukurannya sedang. Tidak terlalu gede, juga tidak terlalu apa? Kecil. Ya. Bisa. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW menggunakan air untuk berwudu itu sangat hemat. Ya, hemat. Enggak kayak kita. Kadang seember sih kurang. Ya. Kadang pancuran itu loh, ya. Keran, ya. Mancur terus, tapi jarang kita gunakan. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hemat dalam penggunaan air untuk wudu. Hemat bukan berarti kemudian ya, dikit banget sampai enggak sempurna, salah juga. Ya. Misalkan cuma dikit, antum satu mud, tapi ternyata misalkan ternyata ya, tangannya malah enggak kebasuh misalkan. Itu malah keliru. Rasulullah satu mud tapi tetap sempurna. Yang paling penting itu adalah kesempurnaannya. Ya, Rasulullah satu mud tapi sempurna. Ya, itu bagus. Satu hemat, yang kedua adalah tetap sempurna. Ya, adapun kalau seorang misalkan satu ember tapi enggak sempurna, salah juga. Ya, satu mud tapi enggak sempurna, salah juga. Ya, yang paling penting adalah apa? Kesempurnaan di dalam wudu. Kalau kita bisa satu mud kemudian juga sempurna wudu kita, maka itu lebih bagus. Intinya adalah hendaknya bagi kita satu, yaitu berwudu dengan sempurna. Asbihul wudu, sempurnakanlah dalam wudu kalian. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak kesiram kebasuh air. Wailul lil aqabi minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sungguh celaka ya, tumit atau mata kaki yang tidak terkena ya air dari neraka. Ini yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Neraka. Tapi poin penting dari petunjuk Nabi ini adalah hendaknya kita dalam penggunaan air tidak boros. Ya, sering kita jumpai pada zaman kita sekarang ini, ya apalagi di Indonesia air banyak melimpah, ya kadang keran mancur terus, ya. Tapi ya itu pun wudhunya belum sempurna juga. Nah, ini termasuk kekeliruan. Ya, hendaknya bagi kita untuk hemat dalam penggunaan apa? Air. Ya, dalam terutama kalau memang kondisinya lagi susah dapat air. Ya, misalkan safar misalkan, atau kondisi misalkan paceklik, ya kemarau panjang sulit apa air, atau pas sanyonya rusak misalkan, maka di situ dianjurkan bagi kita untuk apa menghemat, ya menghemat. Taib. Wa kana min aisarin nasi sabban lima'il wudhu wa yuhadziru ummatahu minal israfi fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling hemat dalam penggunaan air ya dalam berwudu. Sampai tadi yaitu cuma satu mud saja cukup. Apakah berarti kita mesti satu mud? Ya, enggak. Ya, kalau kita satu mud sempurna itu lebih bagus. Tapi kalau kita satu mud sampai praktek satu mud tapi ternyata enggak sempurna, berarti jangan. Ya, jangan. Ya, satu mud enggak taunya untuk kumur tok. Wis entezan. Ya. Wah, ini jangan. Ya. Nah. Wa yuhadziru ummatahu minal israfi fi, dan Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari boros dalam penggunaan air. Ya, diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di boros itu dalam makan kita enggak boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu. Ya. Boros itu beda sama mubadir ya. Beda kan? Banyak orang menganggap ada kesamaan antara boros sama mubadir. Mubadir itu kalau kita menggunakan harta kita pada sesuatu yang haram, itu namanya mubadir. Walaupun cuma sedikit, kalau kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka itu namanya mubadir. Ya. Misalkan uang cuma misalkan ya 5.000, 2.000 tapi untuk sesuatu yang haram. Ya, sampai beli untuk rokok satu, enggak tahu satu berapa sekarang. Ya. Misalkan. Ya. Itu namanya mubadir. Karena digunakan untuk sesuatu yang haram walaupun cuma sedikit. Oh, maksud cuma segitu aja kok. Harta yang digunakan untuk sesuatu yang haram, maka itu namanya mubadir, walaupun cuma sedikit. Ya. Adapun boros, boros itu adalah menggunakan ya sesuatu secara berlebihan. Padahal itu hukum asalnya boleh. Sampean makan, minum, hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kalau kita berlebihan, ya makan misalkan sampai teler misalkan ya, makan sampai gak iso nadek ya, saking apa kenyangnya, maka ini namanya apa? Boros, israf. Jadi beda antara mubadir sama israf. Boros, boros itu menggunakan sesuatu secara berlebihan walaupun itu hukum asalnya apa? Boleh. Seperti makan, minum, wudhu, ya, wudhu maksudnya boleh, air dalam wudhu. Tapi kalau kita menggunakannya boros, ya, mestinya cukup, misalkan 3 gayung, tapi kita menggunakannya 10 gayung, misalkan. Padahal 3 aja udah cukup, mestinya. Nah, itu namanya israf. Taib. Wa shahha annahu tawaddo'a marratan. Wa marrataini marrataini wa salasan salasan, dan telah sahih dari Nabi bahwa beliau wudu kadang sekali sekali, maksudnya kumur sekali, ya basuh muka sekali, tangan sekali, kaki sekali, ya. Wa marrataini marratain. Kadang pernah juga Rasulullah dua kali dua kali, ya, yaitu mengusap wajah dua kali dua kali, ya, membasuh tangan dua kali dua kali, kaki dua kali pernah juga. Wasalasan salasan, kadang juga tiga kali tiga tiga kali, ya. Dan ini yang paling sering, yaitu beliau melakukannya tiga kali tiga kali. Para ulama mengatakan sekali itu hukumnya wajib, ya, wajib. Adapun tiga kali itu hukumnya sunnah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama mana? Yang tiga kali. Sunnah lebih utama daripada wajib. Betul ya? Nah, sekali itu yang wajib. Betul? Nah, kalau tiga kali sunnah. Mana yang lebih utama? Yang tiga kali. Berarti sunnah lebih utama daripada wajib. Iya kan? Nah, betul. Di sini sunnah lebih utama daripada yang wajib. Kenapa? Karena dia lebih dari yang wajib. Jadi yang wajib sudah terlaksana, nambahi dengan sunnah. Makanya sunnah dalam kondisi seperti ini lebih baik daripada yang wajib. Walaupun hukum asalnya secara umum sesuatu yang wajib itu lebih utama daripada sunnah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam beberapa keadaan sunnah lebih utama daripada yang wajib, karena yang wajib sudah terlaksana, sudah terpenuhi. Seperti yang satu sudah terpenuhi, dia nambahi, ya, tiga kali, ya, berarti itu lebih utama. Seperti halnya kita memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Mana yang lebih utama? Memulai salam atau menjawab salam? Ya, memulai salam lebih utama. Makanya di situ sunnah lebih utama daripada yang wajib. Nah, jadi boleh kalau kita kadang-kadang misalkan cuma sekali-sekali, ya, ketika mengusap dalam berwudu, atau dua kali, tiga kali, itu boleh. Ini termasuk dalam kaidah al-ibadat al-waridah ala wujuhin mukhtalifah. Ibadah yang memiliki beberapa sifat yang semuanya sahih. Ya, seperti doa istiftah misalkan. Kadang Allahumma ba'id, kadang subhana. Misalkan. Ya, demikian juga dalam salat itu paling banyak. Ketika posisi tangan ketika takbiratul ihram misalkan, ada riwayat sejajar dengan bahu, ada yang mengatakan sejajar dengan daun telinga. Ini namanya ibadah yang memiliki beberapa sifat yang semuanya apa? Sahih. Dalam kondisi seperti ini para ulama berselisih pendapat menjadi tiga. Ada yang mengatakan kadang dilakukan begini, kadang dilakukan yang itu. Ada yang mengatakan pilih salah satu aja. Allahumma ba'id, ya udah Allahumma ba'id aja. Ya. Ada yang mengatakan digabung. Dua-duanya dilakukan. Ya, dicampur semuanya. Baik. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu apa? Kadang pakai model ini, kadang pakai model yang itu. Supaya apa? Pertama, supaya kita melaksanakan dan menghidupkan semua sunnah Nabi. Karena kalau kita pilih cuma salah satu saja, terus itu terus yang lainnya nggak kita praktekkan, itu berarti kita mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita praktekkan selagi sahih, maka kita praktekkan semuanya. Itu yang lebih utama. Ya, yang kedua juga kita bisa lebih mudah. Karena misalkan sholat misalkan, wah ini safar misalkan butuh agak cepat misalkan, patas, ya, milih patas berarti yang subhanak aja lah, Allahumma ba'id kesuwen, ya, terus kul huwai, ben cepat. Nah, kadang kalau lama baru pakai Allahumma ba'id. Jadi melihat apa? Sikon, situasi dan kondisi. Demikian juga faedah yang lain kata para ulama adalah Kalau kita pakai model yang berbeda-beda, itu akan lebih menghadirkan hati. Coba kalau kita satu model saja, misalkan wah mau baik terus, itu akhirnya apa? Karena sudah terbiasa, ya, kurang menghadirkan hati. Berbeda kalau kita ganti-ganti, kadang subhana, kadang ulama bait, kadang model ini, kadang model itu akan lebih menghadirkan hati kita, sehingga banyak faedah dari hal itu. Terutama kalau kita misalkan dalam kondisi tadi kehabisan air misalkan, udah sekali misalkan pas wudu di pesawat misalkan, pas wudu di pesawat untuk umroh misalkan. Pas perjalanan wudu di pesawat, ya banyak-banyak Senin nih kalau pramugarinya, ya apalagi sampai tumpah keluar. Nah, maka yang kita lakukan apa? Udah sekali-sekali aja. Itu lebih apa? Lebih maslahat. Jangan juga tayamum. Sebagian orang ketika di pesawat tayamum, padahal air ada. Padahal air ada, itu keliru. Tayamum tidak diperbolehkan manakala ada air. Ya, jadi tayamum itu kondisi darurat. Kalau seorang enggak mendapati air atau enggak bisa menggunakan air karena sakit misalkan. Ya, terluka misalkan. Enggak bisa pakai air. Nah, itu baru boleh menggunakan tayamum. Tapi selagi masih ada air dan kita mampu, tidak boleh untuk apa? Tayamum. Termasuk kesalahan yang sering dilakukan adalah saat safar. Kadang di pesawat atau kadang di kereta ada air, tapi mereka apa? Tayamum. Maka ini keliru. Ya, termasuk keliru. Para ulama mengatakan andaikan bisa untuk beli, ya, beli, maka beli hukumnya adalah wajib. Ya, enggak boleh tayamum. Selagi kita bisa beli misalkan, para ulama mengatakan belinya hukumnya wajib, ya, tidak boleh untuk tayamum. Karena ini termasuk sarana. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Taib, wa fi ba'dil a'dha'i marrataini wa ba'dhiha salasan. Kadang-kadang sebagian dua kali, sebagiannya tiga kali. Wa kana yatamadmadu wa yastansiku taratan bighurfatin wa taratan bighurfatain. Dan adalah Rasulullah SAW, beliau berkumur dan istinsyak. Kalau istinsyak itu memasukkan air ke hidung, ya, dengan sekali cakupan. Artinya berkumur kemudian sekalian memasukkan air ke hidung. Dan otomatis kalau orang sudah istinsar, maka dia akan mengeluarkannya. Dan itu disebut dengan istinsar. Istinsar. Jadi kalau memasukkan air ke hidung, itu namanya istinsar. Mengeluarkannya, itu namanya istinsar. Ya, dan dua-duanya adalah hukumnya wajib, menurut pendapat yang lebih kuat. Karena berkumur dan istinsar itu termasuk bagian dari wajah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Ya. Cucilah muka kalian. Ya, dan mulut serta hidung itu termasuk area muka. Area muka, maka wajib ya seorang untuk berkumur ketika wudu, demikian juga istinsyak. Dan subhanallah, orang kalau kita cermati indahnya syariat Islam dalam syariat wudu itu, subhanallah. Wudu itu banyak manfaatnya. Salah satunya ya adalah untuk kesehatan. Adalah untuk kesehatan. Ya. Ketika seorang itu berkumur itu membersihkan mulut kita. Ya mungkin yang masih nempel-nempel ya, sisa-sisa makanan, ya kan? Jadi itu membersihkan apa? Mulut, kemudian juga membersihkan gigi. Istinsyak itu membersihkan hidung. Makanya penelitian kedokteran ya menunjukkan bahwa hidung orang yang sering wudu dan istinsyak maka bersih, tidak kotor, tidak berminyak. Berbeda dengan orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah istinsyak, maka hidungnya apa? Ya, kotor, banyak debunya, banyak ya, apa namanya? banyak minyaknya, banyak upilnya. Jadi kalau sampai banyak upilnya, jangan-jangan kurang istinsak. Nah, taib. Itu manfaatnya, yaitu apa? Manfaatnya istinsak. Taib, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.